Ilam. Halaman 239. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala wa'lam. Ketahuilah. Anna jami'a syuruti allati usturitat. Harokat itu karena beda penampilannya, beda bentuknya. Ilam anna jami'a syuruti allati usturitat lil maf'uli lahu khamsatun. Kata beliau, ilam ketahuilah. Anna bahwasannya jami'a syuruti seluruh syarat. Seluruh syarat. Allati yang usturiqat dipersyaratkan lil maf'uli lahu untuk maf'ul lahu khamsah. Ada lima syarat. Paham ini? Ini lima syarat. Wahia dan dia adalah, ini sudah diambil sebelumnya juga. Paham kan? Wahia dia adalah ayyakuna masdara. Hendaknya dia itu apa? Masdar. Dia berupa masdar. Tahu masdar? Hah? Kata yang jatuh di urutan ketiga dalam asri. Dia masdar. Asani yang kedua ayyakuna qalbiyan. Dia masdar, terus masdarnya qalbi. Apa qalbi? Perbuatan-perbuatan hati, bukan anggota badan yang luar, jawarih. Dia harus perbuatan hati. Ay, kata beliau, yaitu min af'alin nafsi al-batinah. Dari perbuatan nafs yang batin. Paham? Perbuatan nafs jiwa yang dalam. Ya. Wahya dan dia beliau bilang karogba, seperti cinta, warohba, takut, wal ijlal, kemuliaan, wal mahabbah, cinta, wal khawf, takut, wa nahwi dhalika, dan yang semisalnya. Pokoknya harus perbuatan apa? Hati. Jelas ini? Paham Ahmad? Mubar? Paham? Asalif, syarat ketiga, ayat tahida ma'amilihi fi zaman. Ayat tahida, dia hendaknya sama. Hah? Oh, asalif ayakuna illatan lima qoblahu. Harus dia menjadi sebab terhadap apa yang sebelumnya. Dia adalah merupakan sebab terhadap apa yang sebelumnya. Ini yang ketiga. Paham sebab sebelumnya? Misalnya kemarin ya. Apa contohnya kemarin yang dicontoh oleh teman kita tadi itu? Jitu ikroman li Zaidin. Ikroman masdar hati, hati. Paham gak ini kan? Iya. Kemudian dia datang menjadi apa? Sebab dia datang. Paham gak? Ini ikrom, sebab dia bilang apa? Jitu. Paham gak ini? Sebab dia datang. Kemudian Ar-Rabi syarat keempat, ayat tahida ma'amilihi fi zaman. Harus sama bersama amilnya dari sisi waktu. Lihat tadi, jitu ikroman li Zaid. Saya datang untuk memuliakan Zaid. Kapan dia memuliakan? Kapan dia memuliakan? Ketika dia datang. Kapan dia datang? Ketika dia memuliakan. Paham kan? Paham gak ini? Paham Ahmad? Hah? Antum paham Ahmad? Hah? Sama waktunya. Dia datang saat memuliakan. Dia memuliakan pada saat dia datang. Bukan dia datang sekarang, nanti tahun depan baru dia muliakan. Paham? Tidak jadi itu. Nanti ada kaidahnya kalau tidak terpenuhi. Al-Khamis yang kelima. Ayat tahidah ma'amilihi til-fa'il. Masya Allah. Harus sama bersama amilnya dari sisi pelaku. Dari sisi apa? Pelaku. Maksudnya pelaku antara maf'ul li ajli dan fi'il sebelumnya itu sama. Misalnya tadi, jitu ikroman li Zaidin. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Hah? Siapa? Saya. Saya yang datang. Siapa yang memuliakan? Saya juga. Kan sama pelakunya. Pak Ahmad, bukan saya datang, Ahmad yang memuliakan. Tidak jadi. Pak Ahmad, harus sama pelakunya, sama waktunya. Ya, sebab terhadap sebelumnya, bukan setelahnya. Terus dia harus apa? Masdar. Ini lima syarat. Lima syarat. Mitalu al-mustawfi lisyurutil khomsati qauluka. Contoh yang terpenuhi untuk syarat yang lima itu ucapan kamu. Contoh yang terpenuhi untuk syarat yang lima itu ucapan kamu. Qoma Zaidun ijlalan li amr. Antum ditanya, ijlalan masdar? Perbuatan hati? Hah? Apakah sama waktunya ini? Apakah dia sebab sebelumnya? Sebab. Apakah pelakunya sama? Sama. Karena yang berdiri siapa ini? Yang memuliakan? Alhamdulillah. Tam. Sama dengan ini. Qasatuka ibtigo ma'rufik. Saya datang kepadamu karena mengharap kebaikan. Lihat dulu. Siapa yang datang? Saya. Siapa yang mengharap kebaikan? Kapan dia mengharap? Saat dia datang. Paham? Kapan dia datang? Ketika mengharap. Kan begitu? Paham? Jelas ini? Sama waktunya. Iya. Fa ijlalan maf'ul li ajli li'annahu masdarul qalbi. Maka ijlal adalah maf'ul li ajli, kan dia masdar hati. Ya. Dukira libayani illatil qiyami. Dukira libayani illatil qiyami. Disebutkan untuk menjelaskan sebab berdiri. Paham ini? Sebab berdiri. Wa zamanuhu wa zamanul qiyami wahidun. Waktunya dan waktu berdiri sama. Wa fa'iluhu. Ya. Wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyami wahid. Pelakunya dan pelaku dari kata al-qiyam itu sama. Wa huwa Zaid. Semuanya dia adalah apa? Zaid. Jelas ini ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Waktu goa sama ini. Waktu goa maf'ul li ajli li annahu masdarul qalbi. Ibti goa masdar li maf'ul li ajli, kan dia masdar hati. Dukira disebutkan li bayani untuk menjelaskan illati sebab al qasdi, sebab dia datang. Ya, sebab dia bermaksud datang. Wa zamanuhu wa zamanul qasdi wahid. Waktunya dan waktu al qasd sama. Wa fa'ilu qasd wahid. Pelakunya dan pelaku dari al-qasd sama. Wah domirul fa'il. Wah domirul fa'il. Yaitu domirnya fa'il. Domir yang berupa fa'il. Kan di situ ada dua domir itu. Kosot tuka. Ada dua domir? Ada berapa domir ini? Kosot tuka. Berapa domir? Tapi yang menjadi pelakunya adalah domir fa'ilnya. Yang mana? Tu. Paham gak? Ya, jadi bukan dia yang dari ka. Tu. Domir menjadi fa'il. Wa mudhaf wa ma'rufika mudhaf ilaih. Maksud ibtigo'a mudhaf, ma'rufika adalah mudhaf pun ilaih. Maka yang dia dijar. Jelas? Jelas ini? Mubar? Belum? Wa mitalu minat tanzili qawlul ghaniyyil hamidi. Contoh dalam Al-Quran ucapan firman Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Lihat itu. Khasyata. Kata beliau fa khasyata maqul li ajli. Li'annahu masdarun qalbi, kan dia masdar hati. Dukira li bayani illatil qatli. Disebutkan untuk menjelaskan sebab dia membunuh. Kenapa dia membunuh? Karena takut miskin. Wa zamanuhu wa zamanul qatli wahid. Waktunya dan waktu pembunuhan sama. Ya, dia bunuh saat dia takut. Kalau dia tidak takut, tidak bunuh. Kan begitu? Sama. Ya. Terus kata beliau lagi, wa fa'ilu wa fa'ilul qatli wahid. Pelaku dari pelaku pembunuhan sama. Wa huwa waul jama'ah, yaitu waul al-jama'ah. La taqtulu kalian. Paham ini? pelakunya wau jamaah. Ya, wau menunjukkan apa? Wau menunjukkan apa? Jamaah, banyak orang. Wau mudhaf wa imlak mudhafun ilai. Khasyata adalah mudhaf dan imlakin adalah mudhafun ilai. Paham ini insyaallah? Alhamdulillah. Wa fa'in, selesai, selesai. Itu intinya ini. Sekarang bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat? Pahami pembahasan sekarang? Kelengkapan saja, kelengkapan. Kata beliau, fa'in fukida syartun, fa'in fakoda syartun min hadih suruti. Kalau hilang satu syarat dari syarat-syarat ini, fa'in fakoda syartun min hadih suruti. Kalau hilang satu syarat dari syarat-syarat ini, wajaba jarruhu biharfi jarrin, wajib dijar dengan huruf jar. Paham kan? Kalau tidak ada penuh itu syarat, paham? Misalnya bukan masdar, bukan masdar, maka dia harus diapain? Dijar dengan huruf jar. Paham kan? Dijar huruf jar yang mana? Ya dulu ayat alil, huruf jar yang menunjukkan atas sebab juga, supaya mirip mananya, paham? Ya huruf jar menunjukkan atas sebab itu kalam li, li, li. Paham ini? Kan li itu maknanya apa? Karena juga. Kalau untuk terjemahkan, paham gak ini? Li maknanya apa? Karena. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Wanahwiyah dan semisalnya, famitalu mafakoda syartul awal. Contoh yang hilang syarat pertama. Apa syarat pertama? Hah? Wahwa kaunuhu masdar. Yaitu dia masdar syarat pertamanya. Kauluka perkataan itu. Jitu lisamni wal asl. Saya datang untuk karena mentega dan madu. Nih, samnin. Asal. Masdar. Samnin. Samnan. Samnin. Asal. Masdar. Hah? Bukan. Dia kata jamid. Langsung datang di sana dia, ya samnin, mentega kan, asal madu, tidak ada pecahannya, tidak ada fiilnya, asala ya asalu asalan, Bang Ahmad, tidak ada pecahannya, memang dia datang dari Arab begitu, paham ini, dipaham ini, sebenarnya rojul, ada pecahannya rojul, rojulun ada pecahannya, tidak ada, itu namanya kata-kata yang tidak punya masdar, sama ini, saya datang. Tidak boleh antum bilang samanan asalan. Paham gak ini? Antum harus sabar. Jar dengan apa? Huruf jar. Dijar dengan huruf jar. Kata beliau wajib. Dijar dengan huruf jar. Ingat itu. Kalau tidak terpenuhi syarat, wajib dijar dengan huruf jar. Kalau terpenuhi syarat, tadi di atas. Bisa dijar, bisa dinasab. Kan begitu. Kan dia bilang tadi boleh dinasab kalau terpenuhi syarat. Paham gak ini? Tapi kalau tidak terpenuhi wajib dijar. Berarti kata-kata itu. Ai min ajli samni wal asli. Itu karena mentega dan madu. Wakilahuma ghairu masdar. Keduanya bukan masdar. Makanya wajib dijar. Wa mithalu ma faqada syartu tsani. Contoh yang tidak terpenuhi syarat kedua. Wa kaunu qalbian. Yaitu dia itu harus masdar hati. Kauluka perkataan antum jitu lil qiraati wal kitabati. Saya datang untuk membaca dan menulis. Ah, membaca, menulis perbuatan apa? Perbuatan apa? Hati? Bukan. Makanya di situ lil qiraati. Paham gak ini? Dipahami? Paham? Alhamdulillah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, ay min ajlil kiro'ati wal kitabati, yaitu untuk baca dan tulis, wakilahuma min af'alil jawari, dan keduanya termasuk perbuatan jawari, anggota tubuh yang luar. Wa mitaluma faqada syartu tsalitsu, contoh yang tidak terpenuhi syarat ketiga, wa kaunu illatan lima qabla, yaitu keberadaan itu adalah dia adalah illah sebab terjadinya apa yang sebelumnya, lihat contohnya, ahbabtu ijlala Zaidin. Lihat, saya cinta pemulihannya Zaid. Kan syarat ketiga apa? Syarat ketiga apa? Harus merupakan sebab terjadinya sebelumnya. Sekarang lihat, saya cinta pemuliaannya Zaid. Dia cinta kenapa? Karena pemuliaannya Zaid. Bukan sebelumnya, tapi apa? Setelahnya. Paham gak ini? Dia cinta apa? Pemuliaannya Zaid. Bukan sebab dia cinta itu. Paham? Ijlalah ini bukan sebab dia cinta. Paham gak? Kan ini. Ahbabtu ijlala Zaidi. Perhatikan baik-baik. Ijlal di sini apakah sebab dia cinta? Paham jadinya? Paham atau belum? Hah? Ijlal ini apakah sebab terjadinya cinta? Bukan. Bahkan cinta jatuh padanya. Bukan karenanya. Ya tak? Saya cinta pemuliaannya Zaid. Berarti ijlal yang dikenai apa? Pekerjaan mafulun bih di sini. Bukan maful li ajli. Sama dengan kemarin itu. Antum katakan maful. Maful apa? Yang waktu. Fi. Paham? Kan harus waku afi. Tidak boleh waku alai. Nah, sama dengan ini juga. Harus waku ali. Terjadi karena. Bukan waku alai. Paham gak ini? Mirip. Jelas ini? Jadi ini yang dia cinta pemuliaannya Zaid. Bukan dia cinta karena pemuliaannya apa? Zaid. Paham gak ini? Iya. Tapi dia cinta penghormatannya Zaid kepadanya. Berarti waqo alai. Dia yang dikenai apa? Pekerjaan. Maka di sini mansub. Tapi mansubnya bukan karena apa? Maf'ul li ajli. Tapi karena apa? Karena apa? Maf'ulun bi. Paham kan? Paham gak? Ada irob di bawah. Kalau antum tidak percaya, irob nomor satu. Abab tu fi'il wa fa'il wa ijlal maf'ul bi mansub bil fi'il. Selesai tak? Lalu? Paham? Sudah ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, fa ijlal Zaid maf'ul bi li'annahu waqa'a 'alaihi al-fi'il. Ijlal adalah maf'ul bi karena jatuh atasnya pekerjaan. Wal hub yaitu kecintaan, walaysa illatan lima qabla, bukan sebab terjadinya sebelumnya. Paham ini? Bukan sebab terjadinya sebelumnya. Wa mithalu ma faqada syartul khamis. Contoh yang tidak terpenuhi, wa mithalu ma faqada syartu rabi, contoh yang tidak terpenuhi syarat keempat. Wa kaunuhu muttahidan ma'amili fi zaman, yaitu tadi syarat keempat itu harus sama waktunya. Qauluka perkataan antum, jitu ka liau lil ikrami goda. Saya datang kepada kamu hari ini untuk memuliakan besok. Jelas sekali. Sama waktunya? Hah? Tidak. Jelas ini. Kalau ini lebih mudah. Fa zamanul maji mutaqaddimun ala zamanul ikram. Maka waktu datang lebih duluan. Lebih duluan di depan daripada waktu apa? Memuliakan. Jelas ini. Wa mitalu ma faqada syartul khamis. Contoh tidak terpenuhi syarat kelima, wa kaunuhu muttahidan ma'amili fil fa'il, yaitu syarat kelima tadi harus sama bersama amilnya dari sisi apa? Dari sisi apa? Fa'il. Qauluka ucapan antum, ji'tuka lima habbatika iyaya. Saya datang kepada kamu karena kecintaan kamu kepadaku. Ya, ji'tuka, saya datang kepada kamu lima habbatika karena kecintaan kamu iyaya kepadaku. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang cinta? Hah? Hah? Kamu. Paham? Beda? Beda berlaku? Beda. Maka di situ lima habbatika. Dijer. Paham gak ini? Dijer dengan huruf jer. Jelas ini? Kata beliau, fa'ilu maji'u wal mutakallim. Fa'ilnya datang yang berbicara. Tuh, saya. Paham gak ini? Ya? Wa fa'ilul mahabbah. Fa'il. Pelaku dari cinta itu. Wahul mukhotob yang diajak bicara kamu. Paham gak ini? Jelas, alhamdulillah. Selesai. Ini keluar dari syarat. Bagaimana kalau terpenuhi? Kata beliau, tsumma alam ketahuilah annal maf'ul li ajli la yajibu nasbuh. Perhatikan baik-baik ini kata. Tsumma alam, kemudian ketahuilah annal maf'ula li ajli, bahwasannya maf'ul li ajli la yajibu nasbuh, tidak wajib dinasab. Wa ini istaufa syurut, walaupun terpenuhi syaratnya. Jadi kalau tidak terpenuhi wajib dijar. Tapi kalau tidak terpenuhi, kalau tidak terpenuhi wajib dijar. Tapi kalau terpenuhi tidak wajib dinasab. Perhatikan katanya nih. Ini perlu diperhatikan karena kadang kita pahami Kadang kita pahami, kalau tidak terpenuhi wajib dijahat, berarti kalau terpenuhi wajib di nasab. Begitu kan? Tidak. Tidak ada pemahaman kebalikannya. Kalau tidak terpenuhi wajib dijahat, tapi kalau terpenuhi, kata beliau, tidak wajib dinasab. Wa ini staufas syurut, walaupun terpenuhi syaratnya, bal yajuzu jarruhu, bahkan boleh juga antum jer. Paham gak ini? Boleh juga antum apa? Jer dia biharfin yadulu ala ta'lil, dengan huruf yang menunjukkan atas ta'lil juga. Sebab fatakulu fil mitalail mutaqaddimain, maka antum katakan pada dua contoh telah lewat, koma zaidun li ijlali amrin. Boleh. Boleh juga antum katakan apa? Koma zaidun ijlalan li amrin. Boleh juga koma zaidun li ijlali amri. Paham kan? Alhamdulillah. Wa qasabtuka libitigoi ma'rufi. Paham kan? Ah, selesai kalau ini majrur dengan huruf jar. Wa mitalu minat tanzili. Contoh dalam Al-Quran. Qulu jalla jalaluhu. Firman Allah Ta'ala. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Pada asalnya khasyiatah, karena takut kepada Allah. Tapi di sini dijar dengan apa? Min, karena min bisa bermakna li. Akan datang bersama kita di Ibnu Aqil, huruf jar itu kadang maknanya ketukar antara satu dengan yang lain. Paham insyaallah? Ya alhamdulillah. Illa annahu qad yatarajjahu ahduhuma 'ala al-akhar. Hanya saja kata beliau, kadang lebih rajih salah satunya daripada yang lain. Artinya begini, kan boleh nasab, boleh jar. Paham kan? Kan tadi kan kalau terpenuhi syarat boleh nasab, boleh jer. Tapi pertanyaan, mana lebih roji, lebih kuat? Nasab atau jer? Paham gak ini? Paham pertanyaan sekarang? Ya, hanya pembahasan cabang-cabang ini, kata beliau, illa annahu, hanya saja kata beliau, qadda yatarajjahu ahduhuma, kadang salah satu dari keduanya lebih roji, lebih kuat, alal akhor daripada yang lainnya, wa qadda yastawiyan, kadang sama. Berarti sekarang jadinya nanti itu ada tiga. Kadang boleh nasab, boleh jer, lebih roji nasab. Boleh nasab, boleh jer, lebih roji jer. Paham? Kadang boleh nasab, boleh jer, sama. Paham gak ini? Berarti ada berapa semuanya? Tiga. Kita lihat di mana itu tempatnya. Kata dulu. Fayatarajjahun nasbu alal jer. Inkana mujarrodan min al wa min al idhofah. Masya Allah, Pak, ada penting. Fayatarajjahun nasbu. Maka lebih roji dibaca nasab. Kapan? Alal jar daripada jar. Idza kana, kalau dia mujarrad dan min al, kosong dari al, maksudnya tidak pakai al. Wa min al idofa, dan kosong dari idofa, maksudnya bukan mudhofun ilai. Kalimatil awal min kalal min kalamil musannif. Seperti contoh pertama dari ucapan penulis. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Koma zaidun ijlalan li amr. Ada al? Idofa? Tidak. Maka ini lebih roji nasab kalau seperti itu. Lebih roji antum baca ijlalan. Paham gak ini? Kalau tanpa al, tanpa idofa. Wa yatarajjahu aksuhu, dan lebih roji kebalikannya. Mana apa kebalikannya ini? Katanya lebih roji kebalikannya, lebih kuat kebalikannya. Apa itu? Lebih kuat dijer daripada apa? Nasab. Kapan? Idza kana makrunan bi al, kalau dia digandengkan dengan al, maf'ul li ajlinya pakai al, maka ini lebih roji di jar daripada di nasab. Paham palu? Apa antum lihat itu? Enggak ada. Pandangan kosong. Begini ya. Iya. Hah? Di mana saya baca? Iya, mana? Baca. Mana, apa dia bilang? Jangan kasih tahu. Itu orang kalau tidak lihat, saya sudah baca tadi dengan jelas, sudah bacanya salah, tempatnya salah. Ya Allah, antum lagi pikirkan umat di Palu. Belum saatnya, jangan dulu risau. Jemaat tabligh itu suka risau-risau. Kalau ahli sunnah itu sukanya belajar dulu, bukan riso. Jangan pikirkan umat-umahat di sana. Pikirkan saja di sini dulu. Pak saudara, ada aib dari tadi berarti dia tidak perhatian, tidak tahu dia di mana. Badannya di sini, jasadnya tidak tahu di mana pikirannya. Palu, jauh-jauhmu dari Palu, tinggalkan musibah di sana. Paham Palu? Perhatian. Kalau berulang lagi nih, pulang saja di Palu antum. Waitaraja aksuhu, sudah di situ saudara, antum masih di atas langit, kami sudah lari di bumi. Waitaraja aksuhu, ya, dan lebih rojik kebalikannya, yaitu lebih rojik di jer daripada di nasab. Kapan idakana makrunan bi al? Kalau dia digandengkan dengan al. Contoh, darab tubni, saya pukul anakku. Litta'adibi, lihat ada alnya, maka lebih roji dibaca litta'adibi, walaupun boleh antum bilang apa, darabtu bini atta'adiba, boleh, tapi lebih roji di sini pakai apa, al, jelas ini, waijuzu ta'adiba, boleh tanpa huruf jar, paham gak ini, waistawi al-amron, boleh dua perkara, sama, yastawi, sama dua perkara, kapan idakana mudofan? Ini kalau dia mudof. Kalau dia apa? Mudof. Kalmitalitani fi kalamil musannif. Seperti contoh kedua dalam ucapan penulis. Mana itu? Kosotuka ibtigo'a ma'arufik. Itu sama saja. Antum mau pakaikan al tidak, mau pakaikan huruf jar atau tidak, sama saja. Paham kan? Alhamdulillah. Faedah. Terakhir pembahasan penutup dari maf'uli ajli, alamatul maf'uli lahu, alamatul maf'uli lahu, tanda maf'ul lahu maf'uli ajli, wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta, dia terletak setelah jawaban lima fa'alta. Kenapa kamu lakukan tadi, kenapa kamu berdiri, kenapa kamu datang, jawabannya itu pasti siapa? Maf'ul li ajli. Paham gak ini? Misalnya dalam ayat tadi, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kenapa kalian membunuh anak kalian? Jawabannya apa? Takut miskin. Jawaban itu maf'ul ajli. Ini tanda ciri maf'ul ajli. Kalau qala qa'il fil mitalil awal, seandainya ada orang yang berkata pada contoh pertama, 5 koma Zaid. Kenapa Zaid berdiri? Lakanal jawabu, maka akan ada jawabannya ijlalan li amr, karena memuliakan apa? Amr. Lihat ini, waqis alai ma ba'da, kiaskan atasnya apa yang setelahnya. Jelas ini insyaallah. Alhamdulillah. Lanjut, qala al-malik rahimallahu taala al-maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah, terakhir dari bab mansubat. Qala, beliau berkata, babul maf'ul ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Ini mudah ya, sama juga dengan sebelumnya ini. Maf'ul ma'ah pembahasannya. Wal ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Dia adalah isim mansub yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'il. Siapa bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Tentunya kurang pengertian penulis ini ya. Nanti akan disambung di syarah. Yaitu diawali oleh waw yang menunjukkan makna apa? Bersama. Paham gak? Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Tentunya diawali oleh waw yang menunjukkan makna apa? Bersama. Paham gak ini? Dipahami ini? Kurang nanti disyarah insyaallah. Nah qaulika, contoh ucapan antum, ja'al amiru wal jaisha. Mana maf'ul ma'ah? Mana maf'ul ma'ah? Wal jaisha. Istawal ma'u wal khosyabata. Mana maf'ul ma'ah? Khosyabata. Jelas ya? Jatuh setelah waw bermana ma'ah. Bersama. Aku katakan. Al-ashir mila mansubati. Yang ke-10 dari mansubat. Al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ay alladhi wujida fi'ilul fa'ili bimusohabatihi. Ay yaitu alladhi yang wujida didapatkan fi'ilul fa'ili, perbuatannya pelaku itu. Perbuatannya pelaku itu bimusohabatihi, dengan bersamanya. Perbuatan pelaku itu dilakukan bersamanya. Paham gak ini? Ini secara pengertian makulumbi secara bahasa, secara istilah wahua dia adalah secara istilah al ismu sari al fadla al mansubu bil fi'li au ma fihi ma'nahu wa hurufuhu alladhi yuzkaru li bayani ad-dati allati fu'ila al-fi'lu bi musahabatihi al-waqi'u ba'da wawin tufidul ma'iyati tufidul ma'iyata nasson. Wah, panjang. Paham? Panjang tapi jelas. Ini panjang ini tapi apa? Jelas. Ya, berarti yang baik-baik huwal ismu, namanya maf'ul ma'a isim. Satu. Sharih. Harus isim sharih. Beda kalau kemarin ada isim tidak sharih. Seperti kalau dia menjadi maf'ul apa? Menjadi apa kemarin? Hah? Menjadi maf'ul? Maf'ul li ajli, bisa tidak sharih. Kalau maf'ul ma'a harus apa? Sharih. Artinya tidak boleh jumlah. Artinya dia tidak boleh apa? Tidak boleh jumlah. Harus jelas dia. Seperti contoh di atas tadi. Al-fadlah. Artinya fadlah pelengkap. Dia bukan pokok kalimat. Artinya boleh dihilangkan. Dalam contoh tadi. Ja'al amir. Boleh sampai titik. Sudah sempurna. Paham? Paham ini? Wal-jaisha itu fadlah. Itu kelengkapannya. Ya, tidak wajib ada dalam kalimat. Paham fadlah? Bukan pokok kalimat. Al-mansub. Hukumnya mansub. Karena apa? Bil fi'ili, ingat mansub dengan fi'il sebelumnya, bukan dengan waw. Karena ada di sana yang berpendapat dia mansub dengan apa? Dengan waw. Paham? Dia mansub itu dengan fi'il. Misalnya, ja'al amiru. Ya? Ja'al amiru. Apa tadi? Ja'al amiru. Wal? Wal jai? Syah, misalnya. Nah, ja'al amiru wal jai syah. Ini mansub dengan apa? Kata beliau dengan fi'il, bukan dengan waw. Paham gak ini? Dengan fi'il bukan dengan waw. Ya, sama dengan antum katakan. Ya, contoh lain. Ya, Saro Aliyun Wanila. Saro Aliyun Wanila. Ini An-Nila mansub dengan apa? Siapa yang mansub dengan siapa? Mansub dengan Saro. Paham ini? Dengan fi'il kata beliau. Mansub dengan fi'il. Yang jelas bukan mansub dengan siapa? Wow, hati-hati. Bang, itu pendapat lemah. Akan disinggung oleh penulis nanti. Au ma fihi ma'na. Atau apa yang ada padanya makna fi'il. Dia bukan fi'il. Tapi maknanya apa? Fi'il. Wa hurufu. Dan apa ada padanya huruf fi'il. Misalnya begini. Lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yang ini paling sulit ini saudara. Ana sa'irun. Wanila. Ana sa'irun. Wanila. Saya berjalan bersama sungai. Coba lihat. Ini An-Nila, siapa yang menasab? Siapa yang menasab? Ada fi'il? Ada fi'il? Ada? Hah? Tidak ada. Paham gak ini? Kalau ini jelas ada fi'il. Ini jelas ada fi'il. Ini ada fi'il? Ada? Ada? Ada? Saya keras sekali suaranya, antum kecil sekali. Ada? Tidak ada. Bangan. Tidak ada. Tapi yang ada apa? Isim yang semakna dengan fi'il. Karena sa'irun artinya saya berjalan. Bisa antum ganti nih. Asiru. Asiru. Nah. Ana sa'irun bisa bilang asiru. Saya berjalan. Paham? Wanila. Wanila. Sama kan? Berarti padanya ada apa? Ada makna fi'il. Karena anak sairun maknanya asiru. Bermana apa? Fi'il. Dan apakah ada hurufnya fi'il? Ada hurufnya fi'il? Hah? Kan ini sairun aslinya saro. Ada hurufnya fi'il? Ada semua atau kurang? Semua. Iya. Sin ada? Sinnya ada? Ronya ada? Hah? Ianya? Mana ianya? Hah? Kan saro ini kan aslinya sayaro. Alifnya tuh huruf tengahnya adalah A, alif. Bang, ya. Yang diubah menjadi alif. Bang, ya berharokat sebelumnya fathah wajib jadi alif. Jadilah saro. Mana alifnya? Mana ya-nya? Dia di sini. Aslinya sayirun. Bang, aslinya apa? Sayirun. Sayirun. Yirun. Bang, aslinya? Sayirun. Bang, cuma dapat kok ada dia. Kena musibah. Bang, kena tsunami. Tadinya ya, dia menjadi apa? Hamzah. Karena kaidahnya kalau ada ya terlihat asli alif tambahan, ada ya terlihat asli alif tambahan, wajib diganti menjadi hamzah. Jadilah sairun. Dia tetap ada hurufnya fi. Jelas. Sudah. Palu. Jelas. Mubar. Masa? Jangan pura-pura. Hah? Atau sudah ada orang sogon tuh ini paham? Bilang jelas walaupun belum jelas. Jelas, Ahmad. Yakin Ahmad. Alhamdulillah. Jadi itu kata beliau rahimahullah taala yang jelas, dia beramal padanya fi'il atau yang semakna dengan fi'il dan hurufnya. Paham ya? Ha. Alladhi yuzkaru yang disebutkan libayani untuk menjelaskan adzat. Untuk menjelaskan dzat. Orang, dzat artinya orang atau sesuatu. Nah, bisa orang, bisa sesuatu benda, bisa hewan. Bang, yang disebutkan dia untuk menjelaskan dzat alati yang fu'ilal fi'il yang perbuatan itu dilakukan. Fu'ilal fi'ilu, fi'il itu perbuatan itu fu'ila dilakukan bimusahabatiha dengan ditemani oleh dia. Lihat ini tadi. Ana sa'irun. Saru aliyun wanila. Ini nil menjelaskan dah yang dilakukan pekerjaan jalan bersamanya. Paham gak ini? Paham bual? Apa yang tu belum pahami? Yang barusan dibilang dia disebutkan untuk menjelaskan dah. Tahu dah? Sesuatu. Paham? Apakah orang, hewan, benda mati? Paham? Untuk menjelaskan sesuatu alat yang fu'ilal fi'ilu bimusahabatiha yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Paham ini? Nih. Ja'al amiru wal jaisha. Berarti yang baik-baik. Ja'al amiru wal jaisha. Dia ini dia. Isim mansub yang disebutkan, paham ini tadi? Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa? Yang menunjukkan apa? Ini namanya dat. Yang mana bersama dat inilah fi'il dilakukan. Perbuatan ja'a ini dilakukan. Paham? Paham? Masa paham? Antum paham sih? Hah? Paham? Masa? Yang betul antum? Jangan bercanda. Baru saya tidak paham kenapa? Tiba-tiba paham? Takut lama? Hah? Hah? Paham? Udah alhamdulillah. Iya. Iya. Terus al-waqi' ba'da wawin dia terletak setelah apa? Wow, makin runcing. Terletak setelah wow, tufidul ma'iyata yang memberikan makna bersama nason secara pasti, maksudnya tidak ada ihtimal dan paham. Yang wajib baca nason itu kalau pasti maknanya apa? Bersama. Nason itu artinya tidak ada kemungkinan lain. Itu makna nason. Memberikan faedah kebersamaan nason secara pasti. Tidak ada kemungkinan lain lagi. Pasti maknanya itu. Selesai pengertian? Dipahami pengertian ini? Nah, kita baca. Faqauluna al-ism. Perkataan kita itu isim. Ini kharaja bihil fi'il wal harf awal jumlah. Namanya isim berarti keluar padanya fi'il, huruf, jumlah. Sekalian jumlah. Karena dia bilang tadi isim sadi. Fala yakunu wahidun minha maf'ulan ma. Maka tidak akan pernah salah satu darinya ini maf'ul ma. Waqauluna sori. Perkataan kami tadi harus sori. Kharaja bihil mu'awwal bisori. Keluar dengan yang ditakwil ke sori. Ya, keluar dengan. Fala yakunu maf'ulan ma. Maka tidak akan pernah dia menjadi maf'ul ma. Harus sori. Waqauluna al-fadla. Perkataan kami fadla. Kharaja bihil umda ba'dal wawi. Keluar dengannya umdah pokok kalimat setelah waw. Paham ini? Misalnya antum bilang begini. Lihat pokok kalimatnya contohnya. Contohnya. Ya. Iktasoma Zain wa Ahmad. Iktasoma Zain wa Ahmad. Zain dan Ahmad dan Zain dan Ahmad berdebat. Berselisih. Ini nih Ahmad. Ahmad. Umdah atau fadlah? Pokok kalimat atau hanya sekedar tambahan? Ciri-ciri pokok atau hilangkan. Terus masih bagus kalimatnya. Coba iftah sama Zaid. Zaid berdebat. Cocok? Hah? Hah? Kalau dia berdebat sendiri orang gila. Anda paham gak? Berarti ini tidak cocok dihilang? Dihilangkan. Paham gak ini? Nah ini namanya pokok kalimat setelah waw. Maka ini waw nanti tidak mungkin makna bersama nanti. Bisa maknanya apa? Dan. Paham gak ini? Pokok kalimat. Tidak boleh hilang. Tidak boleh apa? Hilang. Berbeda kalau ini. Syahru aliyun wanila. Ali berjalan bersama sungai. Boleh untuk menghilangkan ini? Syahru aliyun. Apa artinya? Ali berjalan. Tetap bagus? Paham gak? Nah, ini contoh. Ini beda. Jadi harus fadla. Bukan umda. Bukan pokok kalimat. Maka tak belum keluar yang umda setelah waw. Keluar yang umda setelah waw. Nah contoh. Istaroka Zaidun wa Amrun. Sama ini. Zaid berserikat dengan Amr. Coba antum hapuskan Amrnya. Apa jadinya? Zaid berserikat sama dirinya. Cocok gak? Namanya berserikat pasti ada berapa orang? Paling sedikit dua. Paham Ahmad? Kalau sendiri gak berserikat namanya. Fa Amr umda. Maka Amr di sini pokok kalimat. La yustagna'an. Tidak ya, pernah merasa tidak butuh darinya. Artinya dia dibutuhkan. La yustagna'an. Artinya di sini dia dibutuhkan kalau diterjemahkan secara umum. Bang, kalau tadi la yastagni anna, tidak pernah orang merasa tidak butuh darinya. Tidak merasa tidak butuh darinya. Tidak merasa tidak butuh. Apa artinya? Hah? Tidak merasa tidak butuh. Berarti butuh itu maksudnya. Paham gak ini? Karena gina sebenarnya dari kata gina. Goniun artinya tidak butuh. Goniun artinya apa? Tidak butuh. Kalau ditambah lagi lah, tidak, tidak butuh. Jadinya apa? Butuh. Kan nafi tambah nafi, itbar. Tidak tambah tidak, iya. Pak Muhammad, alhamdulillah. Karena la yuqal, tidak bisa dikatakan istaraka Zaid. Zaid bersyirikat. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal istiroka la yakunu illa bainat naini fa'aktar. Karena namanya bersyirikat tidak akan terjadi kecuali antara dua atau lebih. Paham gak ini? Kecuali antara dua atau lebih. Jelas? Waqauluna al-mansuh. Perkataan kami dia mansuh. Berarti kharaj bil marfu wal majrur. Keluar dengan yang marfu dan majrur. Iya kan? Dia harus mansuh. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulun ma'ah. Maka tidak boleh salah satu dari keduanya menjadi maf'ul ma'ah. Wa qauluna, perkataan kami, al mansubu bil fi'li au ma fi ma'nahu wa hurufu. Perkataan kami, dia mansub dengan fi'il atau apa yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya fi'il. Ai, yaitu annal amila fil maf'uli ma'ah, bahasanya amil pada maf'ul ma'ah syai'an. Amil pada maf'ul ma'ah ada dua perkara. Pada dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya al-fi'ilu. Paham? Wahul aslu, ini asalnya. Asal pada amil itu adalah fi'il. Paham gak ini? Nah, contoh sirtu wa zaidan. Nah, sirtu wa zaidan. Fa zaidan maf'ul mansub bi sirtu, fi'il. Ya, atanian contoh yang kedua, al ismu dal ala ma'na al fi'il. Bisa beramal padanya isim menunjukkan atas makna fi'il. Al mustamilu ala hurufi, yang tercakup padanya hurufnya fi'il. Ya, nah contoh ana sa'irun wan nila. Fan nil maf'ul ma'a mansub bi sa'ir. Paham kan? Mansub dengan apa? Sa'ir, li'anna ismu fa'il. Kan dia isim fa'il. Paham enggak? Isim fa'il kan beramal amalan fi'il. Wa fihi ma'nal fi'il wa asir, padanya ada makna fi'il yaitu asir, saya berjalan. Paham gak nih? Saya berjalan. Wa fihi hurufu aidho, dan di dalamnya juga ada hurufnya juga. Wa hiya asin wal ya war ra, yaitu sin ya ra. Perhatikan baik-baik, sin ya ra. Sa'irun ada ya. Seharusnya dia bilang sin hamzah ra. Salah ini. Sa'irun kan tidak ada ya. Seharusnya dia bilang hurufnya adalah sin, ya, sin, hamzah, ro. Tapi dia bilang sin, ya, ro. Kenapa bisa? Lihat dari apa? Asalnya, karena sa'irun aslinya apa? Sa'irun. Catat baik-baik itu. Catat mubar. Sa'irun aslinya apa? Sa'irun. Ya diubah menjadi hamzah karena terletak setelah alif tambahan. Jelas. Ya diubah menjadi hamzah karena terletak setelah alif tambahan. Jelas ini mubar. Bual. Sudah mau keluar ini bual ini. Saya tutup setelah ini bual. Saya tutup. Kita cukupkan dulu. Nanti dia bilang jelas terus walaupun belum jelas. Kita cukup dulu, insya Allah kita lanjut besok lagi. Alhamdulillah.